بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab-bab yang beliau sebutkan tentang ahkamul istidzan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah istidzan, meminta izin. Cukup banyak bab yang beliau bawakan. Kita akan berusaha mengkajinya satu persatu insyaallah tabaraka wa ta'ala. Disinggung pada pertemuan yang lalu, al-istidzan dibagi dua. Minta izin itu ada dua macam. Yang pertama, al-istidzan al-khariji. Orang luar rumah kita, baik itu masih ada hubungan family atau orang lain, yang mau masuk ke rumah orang lain atau ke rumah kita harus minta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Namanya al-istidzan al-khariji. Minta izin itu lain dengan salam. Secara prakteknya dia mengucapkan salam lalu meminta izin. Assalamualaikum. A'adkhul. Assalamualaikum. Ini salam. A'adkhul, boleh saya masuk? Itu istidzannya, minta izinnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini khariji. Berlaku bagi siapapun yang bukan anggota keluarga kita di rumah. Orang yang di luar rumah kita, baik family atau teman atau sahabat atau orang lain yang mau masuk ke rumah kita harus minta izin. Akan dibahas ahkamnya insyaAllah. Yang kedua disebut dengan al-istidzan ad-dakhili. Meminta izin untuk orang yang dalam rumah. Seisi rumah. Baik. Ini barakallahu fikum kita pahami bersama apabila kita paham dalam Islam barakallahu fikum. Orang tua punya kamar sendiri. Anak-anak punya kamar sendiri. Dan dipisahkan ketika sudah umur 10 tahun, dipisahkan tempat tidurnya. Yang putra dengan yang putra, putri dengan yang putri. Tergambar ya. Tatkala mereka membeli kamarnya masing-masing, ada kamar anak putra tersendiri, ada kamar anak putri tersendiri. Barakallahu fikum. Maka di sana barakallahu fikum berlaku istidzan dakhili. Meminta izin untuk orang dalam rumah. Sang anak mau masuk kamarnya orang tua, harus minta izin. Assalamualaikum, boleh masuk? Diizinkan masuk, enggak diizinkan enggak boleh masuk. Enggak boleh langsung buka pintu. Baik. Ketika dia mau masuk ke kamar kakaknya. Dia punya kamar, mau masuk kamar kakaknya di kamar yang lain. Minta izin. Assalamualaikum, Kak, boleh masuk? Atau kamar adiknya. Assalamualaikum, Dek, boleh masuk? Minta izin semua itu, ikhwan. Barakallahu fikum. Khusus untuk anak yang belum balig, lam yablughul hulum. Tiga waktu di siang hari, ketika kamu membuka pakaian kamu istirahat siang. Kemudian yang kedua setelah salat isya, ketika kamu beristirahat malam. Barakallahu fikum. Dan sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Ini tiga waktu aurat. Salatu auratil lakum. Semua anak, baik yang balig atau belum balig, tidak boleh menemui orang tuanya tanpa izin di tiga waktu ini. Harus minta izin. Di selain tiga waktu ini, barakallahu fikum, yang belum balig boleh masuk ke kamar orang tua. Kenapa? Umumnya waktu-waktu itu bukan waktu istirahat. Adapun yang sudah balig, dalam semua waktu harus minta izin kepada orang tua ketika masuk kamar mereka. Ini secara global namanya isti'zan dakhili, minta izin di dalam lingkup rumah. Adapun kalau masuk ruang depan, ruang tengah, masuk dapur, itu enggak usah menggunakan minta izin lagi. Karena bukan tempat beristirahatan. Tapi yang dimaukan dalam masuk pada kamarnya masing-masing orang tua atau anak atau saudara harus minta izin. Harus minta izin. Barakallahu fiikum. Ini semua bimbingan syariat dalam rangka untuk menjaga kehormatan masing-masing orang dan masing-masing anggota keluarga. Barakallahu fikum. Sangat mulia, sangat suci. Barakallahu fikum. Kita bahas sekarang satu persatu riwayat yang dibawakan dari Malik rahimahullah yang terkait dengan hadis izan tadi. Dipaham ya? Sampai pada bab yang ke-484. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih Al-Adab Al-Mufrad. Bab idza dakhala baitan ghaira maskunin. Bab apabila dia masuk ke sebuah rumah yang tidak ditinggali. Ghairu maskun. Baik, rumah itu ada dua macam. Yang pertama, rumah tempat tinggal kamu. Kamu ada di situ, ya kamu, istri kamu, anak-anak kamu, di situ. Baitun maskun. Ini berlaku padanya pembahasan tadi. Minta izin, mengucapkan salam, minta izin. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Begitu. Yang kedua, baitun ghairu maskun. Rumah yang tidak ditinggali. Antum punya rumah kedua, punya rumah ketiga, punya rumah keempat, atau punya kontrakan, gitu ya, punya kamar-kamar atau rumah yang dikontrakan. Ada yang kosong, ghairu maskun, gak ditempati. Adabnya akan dibawakan nanti insyaallah ikhwan, ketika mau masuk tidak perlu minta izin. Kenapa? Gak ada orangnya. Cuman dianjurkan untuk membaca sebuah lafaz. Nanti akan dibawakan lafaznya. Assalamu'alaikum wa'ala ibadillahis salihin. Nanti akan dibawakan lafaznya insyaAllah. Difaham ya? Itu sunnah. Difaham ya? Kalau masuk ke rumah yang ada, yang dihuni. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk? Kalau yang tidak dihuni. cukup mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Langsung masuk. Jangan boleh saya masuk. Izin sopo, izin jin. Tidak. Langsung saja masuk. Sebab tanpa penghuni. Difaham ya? Atau misalkan nanti warahmatullahi wabarakatuh masuk hotel. Nyawa kamar hotel. Kamarnya kan kosong. Tidak dihuni. Ketika itu masuk, baca ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masuk. Tidak usah ketemu itu. Boleh saya masuk. Assalamualaikum. Dan itu diketahui sama orang. Pak, itu kamar hotel, Pak. Ini lebih sopo. Jadi kasih kuncinya sama reception, kok malah minta izin. Langsung aja masuk, membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Atau untuk menyewa homestay. Atau untuk misalkan menyewa sebuah villa. Nah, yang enggak dihuni, yang kosong, lafadnya adalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddathani Ma'an ibn Yazid qala haddathani Hisham ibn Sa'ad an-Nafi' dari Nafi' anna Abdullah bin Umar qala dari Abdullah bin Umar beliau berkata idza dakhala al-baita ghaira al-maskun ketika ada seseorang yang masuk rumah yang enggak dihuni falyaqul hendal yang mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baca ini. Ini athar hasan. Dan ini hukumnya mustahab sunnah melafalkannya. Dan ini merupakan contoh salaf. Paham ya? Yang dibaca. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dapat ya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ishaq bin Ibrahim al-Hamdani, sahabat Rahawi. Qala haddathana Ali bin Husain, qala haddathani Abi, qala haddathani Abi Husain an Yazid an-Nahwi an Ikrimah ibn Abbas qala dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata terkait dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalian jangan masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian, rumahnya orang lain, hingga kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ayat ini kata Ibn Abbas wastuthniya min dzalik, ini dikecualikan. Faqal, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum." Tidak mengapa. Tidak berdosa atas kamu masuk rumah yang enggak dihuni. Padanya ada barang-barang milik kalian. Tidak ada dosa dengan tanpa izin, gitu ya. Tadi kan disuruh minta izin. Yang ini tanpa izin. Wallahu ya'lamu ma tubdunu ma taktumun. Ayat An-Nur. Ini asar juga sahih. Barakallahu fikum. Maknanya adalah ayat yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran di An-Nur ayat yang ke-27 itu berkaitan dengan rumahnya orang lain. Kita hendak masuk rumah orang lain, wajib minta izin. Namanya isti'zan khariji. Minta izin karena kita orang luar, bukan anggota rumah tadi. Tidak izin. Minta izin dan salam. Secara praktek, salam baru minta izin. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Syariat ini tidak berlaku untuk rumah yang tidak penghuni. Yang tidak ada penghuninya. Kata Ibn Abbas, ayat di atas dikecualikan. Dikecualikan apabila kamu masuk ke dalam rumah tidak ada penghuninya. Yang kosong. Kamu tanpa izin. Langsung aja masuk, tanpa izin. Minta izin itu kalau rumah yang ada penghuninya. Namun dari Atsar Ibn Umar di atas, disebutkan yang dianjurkan untuk dilafalkan ketika masuk ke rumah yang tak berpenghuni. Membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tanpa minta izin. Langsung sampaikan salam, masuk. Paham ya? Tanpa minta izin. Paham itu? Ada. Jadi jawab oleh Hei, minta izin saya, rumahmu itu, hotel itu, homestay itu, villa itu. Iya, pernah uangnya, izin sopo kan gitu ya. Nah, izin itu ketika ada penghuninya. Kalau tidak ada penghuninya dengan tanpa minta izin. Langsung membaca salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Barakallahu fikum. Dengan athar dan riwayat di atas, barakallahu fikum. Tayyib, bagaimana kalau kita satu anggota keluarga keluar rumah semua? Itu rumah kita. Kita huni. Kosong. Kenapa kosong? Kita pergi semua. Entah dalam kota atau luar kota. Entah sekian jam, setengah hari, sehari, sekian hari. Pas ketika datang ke rumah kita. Perlu minta izin? Perlu minta izin? Jawabannya, tanpa minta izin. Dikarenakan enggak ada penghuninya. Tapi membaca salam. Membaca salam. Bisa dibaca salam secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kita membaca ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masuk. Dengan tawa minta izin. Baik. Bab yang berikut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Bab liyasta'zinkumul ladhina malakat aymanukum. Hendaklah meminta izin kepada kalian orang-orang yang kamu miliki sumpah mereka. Ini budak-budak kalian. An-Nur 58. An-Nur 58. Terkait dengan masalah ayat, barakallahu fikum. Ayat ini menerangkan kepada kita. Kalau seseorang itu memiliki budak. Ya, memiliki budak. Atau budak-budak kamu. Baik, tetap saja dia harus meminta izin kepada tuannya. Ketika hendak ketemu dengan tuannya. Baik. Barakallahu fikum. Terkhusus pada tiga waktu yang disebutkan di atas. Waktu awalnya kita. Sebelum subuh, ketika di siang hari, dan ba'da isya. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Terutama ketika budaknya laki-laki, tuanya perempuan. Paham ya? Adapun kalau budaknya perempuan, tuanya laki-laki. Ye. Halo? Budaknya perempuan, tuanya laki-laki. Bagaimana? Jawabannya, afdolnya meminta izin. Walaupun dia halal bagi kamu. Barakallahu. Terutama di tiga waktu. Ketika waktu. Barakallahu. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Utsman bin Muhammad. Qala haddatsana Yahya ibn al-Yaman an Syaiban an Laits al-Ba'id. Laits bin Abi Sulaim Ba'id. An Nafi' an Ibn Umar. Kata Ibn Umar, liyasta'zinkumul ladhina malakat aymanukum. Hendaklah meminta izin kepada kamu budak-budak kalian. Qala, kata Ibnu Umar, hiya lirrijal dunan nisa. Ini untuk budak laki-laki, bukan budak perempuan. Paham ya? Kenapa? Kalau budak laki-laki dengan tuannya perempuan, tidak halal. Paham ya? Jamaatan, tuan putri, saya akan budak Anda. Saya boleh melihat Anda. Tidak. Dia putri. Walaupun budaknya kamu, bisa kamu jual belikan dan segala macam. Tapi untuk terkait dengan bab aurat, tidak boleh. Difaham ya? Untuk budak laki-laki wajib meminta izin di semua waktu. Adapun yang budak perempuan, dengan tuannya yang laki-laki, itu halal gitu loh. Kamu itu bisa menikahi perempuan sebagai istri berapa maksimalnya? 4. 1, 2, 3, 4 maksimal. Atau yang kedua, budak milkul yamin. Budak tanpa batas. Kamu dan budak kamu enggak ada aurat. Difahami? Kamu, budak kamu enggak ada aurat. Enggak ada batas aurat. Maka untuk budak perempuan ketika masuk kepada tuan laki-lakinya atau tuan laki-laki masuk pada budaknya, pada masalah. Sebagaimana suami istri. Paham ya? Cuma lebih afdalnya untuk yang budak perempuan di tiga waktu tadi meminta izin. Karena khawatir tuan lagi sama nyonyanya. Paham ya? Tuan lagi sama nyonyanya. Barakallahu. Ini dhaif, tetapi ada asar yang lain dari Ibn Abbas yang sahih dalam bab ini. Barakallahu. Khulasanya kalau budak laki-laki harus meminta izin kepada tuan putrinya di semua waktu. Budak perempuan bisa ketemu dengan tuan laki-lakinya bebas, dikarenakan sama kayak istrinya sendiri, kayak suaminya sendiri. Lebih afdal ketika di tiga waktu aurat meminta izin kepada tuannya, khawatir tuannya sedang bersama dengan nyonyanya. Barakallahu. Itu kalau ada budak. Di Indonesia sekarang enggak ada budak. Tolong pembantu rumah tangga bukan budak. Bukan budak. Jadi kalau punya pembantu perempuan harus meminta izin di semua waktu ketika ketemu dengan laki-laki. Atau punya khadam pembantu yang laki-laki harus minta izin semua waktu ketika ketemu dengan tuan putrinya. Dipaham ya? Saya kayak sama kayak ajnabi, orang luar yang bukan mahram. Bab yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha balagal atfalu minkumul hulum, bab apabila anak-anak kecil kalian sudah mencapai usia balig. Bagaimana hukumnya? Disebutkan dalam ayat ini An-Nur 59, kalau sudah balig maka seperti laki-laki pada umumnya harus meminta izin di semua waktu. Paham dong? Harus minta izin di semua waktu. Lafadznya, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim. Ketika anak kamu sudah mencapai usia balig, hendaklah mereka meminta izin di semua waktu sebagaimana meminta izin orang-orang sebelum mereka. Hukumnya sama kayak ajnabi. Harus minta izin. Ketika masuk dari luar, masuk ke dalam rumah, salam, minta izin. Apalagi kita masuk kamarnya orang tua, harus minta izin. Kamarnya saudaranya, saudari dia, harus minta izin. Di semua waktu. Semua waktu. Adapun yang belum balig, maka boleh tanpa izin di semua waktu, di kecualikan tiga waktu, aurat tadi. Barakallahu. قال رحمه الله تعالى حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يهد بن هارون عن هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير النافع بن عمر dari ابن عمر رضي الله عنهما belum dikatakan أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله. Beliau apabila sebagian anaknya sudah mencapai usia balig, azalahu, dijauhkan sama beliau. Tidak lagi sekamar sama beliau. Dijauhkan, dikasih kamar sendiri. Falam yadkhul alaihi illa bi'idzin, itu anak tidak boleh masuk menemui beliau melainkan dengan izin. Ini asarnya. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan di atas, untuk yang sudah balig harus meminta izin di semua waktu, di semua kesempatan. Sama dengan laki-laki yang lain yang ajnabi. Dan praktik daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada sahih. Nah, dibahas oleh para ulama terkait masalah tanda balig atau usia balig. Kalau perempuan sudah haid. Kalau laki-laki sudah mibasah. Ada lagi mengatakan sudah tumbuh bulu kemaluannya. Ada mengatakan usia 15 tahun. Sudah balig. Kalau sudah balig, maka wajib minta izin di semua waktu. Di semua waktu. Kalau belum balig, dirinci. Ya, di waktu yang lain bebas, di tiga waktu aurat harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Ya, teman. Bab yang berikutnya lagi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب يستأذن على أمه, باب meminta izin untuk masuk menemui ibunya. Ini izin apa, Ivan? Luar apa salam? Luar apa salam? Dalam. Dalam ya. Kalau luar, itu lihat kondisi. Ketika secara kebiasaan, barakallahu fikum, anggota, keluarga, semuanya pakaiannya normal. Tidak ada yang terbuka auratnya. Maka anggota rumah, ketika dari luar masuk ke dalam rumah, cukup menyampaikan salam. Assalamualaikum, masuk rumah. Dipahami ya? Tapi kalau secara kebiasaan ada yang terbuka auratnya, minta izin. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya, silakan masuk, sudah aman. Dari luar. Yang dibahas sekarang dari mana? Dalam. Dalam rumah. Ingin masuk menemui ibunya. Ketemu di mana, Pak Irfan? Di kamarnya. Apakah minta izin? Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Qala haddatsana Sufyan al-Thawri. An al-A'mash Sulaiman bin Mihran al-Kufi. An Ibrahim an-Nakhai. An Alqamah ibn Qais an-Nakhai. Qala beliau mengatakan, ja'a rajul ila Abdullah. Datang seseorang kepada Abdullah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu. Qala dia bertanya, a'astadzinu ala ummi, apakah aku harus minta izin menemui ibuku? Faqala, apa kata Abdullah, maka ma'ala kulli ahyaniha tuhibbu antaraha. Tidak dalam semua kesempatan, atau kalau bahasa pertanyaan, apakah dalam semua kesempatan, dalam semua kondisi, kamu ingin menyaksikan ibu kamu? Jawabannya bi, ya enggak. Ya enggak mungkin. Nah, lihat ibu dalam kondisi normal, dalam kondisi sudah pakaian normal gitu ya. Apa kamu kepingin menyaksikan ibu kamu dalam sebuah keadaannya? Kan enggak mungkin. Dipaham ya, itu kalau dengan istifham. Kalau menggunakan penafian, tidak. Kalau namanya nama manafi, ma penafian, ma peniadaan, tidak di semua waktu kamu harus melihat ibu kamu. Artinya apa? Iya, minta izin. Minta izin. Khawatir kamu masuk kamarnya ibu kamu, kondisinya tidak siap. Ya, kondisinya tidak siap. Kondisinya tidak memungkinkan. Ini membahayakan. Secara awal dan segala macamnya. Maka wajib minta izin kepada ibumu atau kepada orang tua kamu di dalam kamarnya ketika engkau hendak masuk ke dalam kamarnya mereka. Assalamualaikum. Mi, bisa masuk? Ada kepentingan? Tunggu sebentar, tunggu. Jangan sekarang, pergi. Ya, masuk? Masuk. Paham ya? Dan seorang ibu yang salihah harus mengajari adab kepada anak-anaknya. Dan harus mengajari terkait dengan pakaian yang sopan kepada anak-anak. Minta izin ya. Nah, ketika anak-anaknya enggak paham, belum memahami ilmu seperti ini, atau mereka kadang menganggap ibunya sendiri, asal main masuk, orang tua ketika masuk ke dalam kamarnya, dan dikhawatirkan anak-anaknya, selonong masuk, kamu kunci. Masuk, kunci, slot. Nah gitu ya. Jangan tahu-tahu, buka air. Bahaya ya. Mengerikan. Dia terkunci. Ayo, ayo, ayo, ayo. Nah, kamarnya orang tua, minta izin. Diajari. Nah, yang udah besar paham. Yang kadang belum paham yang mana nih? Yang masih kecil. Paham ya? Yang masih kecil. Maunya, dikira aja ditinggal dianya. Masuk dalam kamar. Seperti itu sudah. Kuncian, ketika kondisinya sudah aman, kamu buka. Harus tahu kondisi rumahnya masing-masing. Kalau mereka paham, zen. Ketuk pintu. Assalamualaikum, Mi, boleh masuk? Silakan masuk. Assalamualaikum, Mi, boleh masuk? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ya, silakan masuk? Masuk. Jangan pergi. Jadi, yang namanya orang tua, itu membeli kamar khusus, kamar privasi. Barakallahu, harus minta izin. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar selain ini ya, sebuah asar. Ada salah seorang salaf saya lupa namanya ya, sedang keluar sama anaknya. Keluar. Keluar rumah. Begitu sampai di rumah mau masuk. Kan salam, assalamualaikum. Bapaknya mau masuk. Anaknya juga mau masuk. Ditahan sama bapaknya. Sebentar. Tunggu di sini. Sebentar, tunggu di sini. Enggak semua kondisi kamu masuk rumah aja. Tunggu di sini. Tunggu di luar. Bapaknya masuk. Aman baru. Ayo masuk. Baru masuk. Itu ada asal demikian. Kalau seperti ini, para kelas kompeten yang saya katakan di awal, kalau kondisinya di rumah tadi itu, secara kebiasaan, secara pengalaman, kalau ditinggal keluar, dibuka langsung pintunya, nampak aurat, maka harus minta izin. Terutama anak atau orang yang gak boleh nampak mahramnya, nampak auratnya. Suami istri gak ada masalah. Aneh sih, tunggu nih, tunggu di sini, jangan masuk dulu, bapakmu dulu yang masuk. Khawatir ada yang gak diinginkan yang gitu ya. Tunggu dulu. Bapaknya masuk. Dah, aman deh. Aman sudah. Ayo masuk. Tapi kalau secara kebiasaan tidak ada masalah. Pakaian sopan dan segala macam. Langsung masuk tidak ada masalah. Assalamualaikum. Langsung masuk. Difahami ya. Barakallahu'alaikum. Asar berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddathana Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ana bi Ishaq Sabi'i. Qala sami'tu Muslim ibn Nadhir. Hadha la ba'sa bihi. Saduq. Yaqul, dia berkata. Sa'ala rajulun Hudzaifata. Ada seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Faqal, dia bertanya. Astadhinu ala ummi. Apakah saya harus minta izin menemui ibuku? Disebutkan dalam lafaz yang lain. Rumahnya satu. Dia biasa mengkhidmat uminya, membantu uminya, sering keluar masuk ke rumah itu, bantu uminya gitu. Apakah saya harus minta izin kepada ibuku? Faqala, kata Hudzaifah, illam tasta'zin 'alaiha, kalau kamu enggak meminta izin kepada ibu kamu, ra'aita ma takrah. Kamu nanti akan melihat yang kamu enggak suka. Paham ya? Khawatir ada yang enggak menyenangkan, enggak diinginkan gitu. Ingat ini untuk istiadzan dakhili. Ketika masuk ke kamarnya ibu atau bapak harus minta izin. Kalau yang dari luar, tergantung kondisi dalam rumah. Ketika membahayakan, kurang kondusif gitu ya, harus minta izin. Tapi kalau kondusif, aman, tidak ada masalah, langsung salam dengan tanpa izin. Baru ketika masuk ke kamar orang tua, meminta izin kepada bapak dan ibunya. Barakallahu. Boleh insyaAllah. Paham itu? Ini adab harus baik-baik. Repotnya itu di zaman sekarang ini rumahnya cuma 4x4. Mana ya? Omai 4x4. Ya ruang tamunya ya ning kono, ruang tengah ya ning kono, ruang mangan ya ning kono, tidurnya ya di situ. Kamar mandinya ya tinggal buka pintu kamar mandi di situ, dapur ya ning kono. Si. Kalian seperti ini, Ikhwan, barakallahu'alaikum. Ketika masuk sama seperti masuk ke kamarnya orang tua. Minta izin. Assalamualaikum, boleh masuk? Aman? Aman masuk. Dan itu sangat tidak sehat lahir batin. Privasi sangat tidak terjadi. Nah, kalau pun terjadi ya harus ada penyekatan. Nah, ada penyekatan. Nah, disekat paling enggak untuk kamarnya orang tua. Wallahu musta'an. Makanya banyak hal yang enggak diinginkan terjadi ya kayak gini nih, dikarenakan enggak syar'i atau enggak paham adab-adab syar'i. Ada kerutan dalam tanda kutip dalam anggota keluarga dikarenakan masalah ini. Wallahu musta'an. Bab yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala bab wa yasta'dhinu 'ala abih. Bab meminta izin ketemu dengan bapaknya. Qala Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Farwah qala haddathana Al-Qasim bin Malik An-Layth bin Abi Sulaim Dha'if An-Ubaidillah An-Musa bin Talha qala, dia mengatakan, kata Musa bin Talha, dakhaltu ma'a abi ala ummi, saya masuk bersama dengan bapakku, masuk hendak menemui ibuku. Fadakhala, ayahku masuk. Fa'atba'tuhu, lalu saya ikuti di belakangnya. Faltafata, beliau menoleh ke arah saya. Fadafa'a fi sadri, dan langsung meredam, menahan dadaku. Tunggu. Hatta aq'adani 'ala isti, hingga beliau mendudukkan aku di pantatku. Duduk. Artinya, jangan masuk dulu gitu. Summa qala, kata bapakku, atadkhulu bi ghairi idzin? Apa kamu masuk dengan tanpa izin? Tapi ini dhaif. Tapi ini dhaif. Secara makna dirinci. Ini kan dari, kan dari luar ya, dari luar. Apa kamu masuk dengan tanpa izin begitu? Ini dengan kondisi yang saya sebutkan di atas, kalau dalam rumah tidak kondusif, tidak aman. Harus minta izin. Bapaknya bisa masuk, waktu istrinya sendiri. Tidak ada batas auratnya. Tapi ini anak. Tidak boleh masuk menemui ibunya dengan tanpa izin. Tunggu dulu. Diamankan rumahnya. Silakan masuk. Atau misalkan, dalam rumah, yang namanya suami masuk ke kamarnya, itu ada istrinya. Anaknya ngikut. Jangan masuk dulu. Izin dulu. Dipahami ya? Suaminya masuk kamar, ketemu istrinya, gak ada masalah. Dengan tanpa izin. Kadang gak ada batas, aurat. Anak, tunggu dulu. Diam dulu. Masuk gak pakai izin. Izin dulu. Suaminya masuk, begitu aman, ayo masuk. Al-Muhim, intinya adalah, jangan sampai nampak pada mereka hal-hal yang gak diinginkan. Aurat harus tertutup, terjaga. Barakallah. Allahul Musta'an. Tapi yang berikutnya lagi. Terus ya, belum adhan ya? Belum adhan. Qala rahimahullahu ta'ala, babu yasta'zinu ala abihi wa waladih. Bab meminta izin ketemu bapaknya dan ketemu dengan anak-anaknya. Qala haddathana Ismail ibn Aban. Qala haddathana Ali ibn Mushir. An Ash'ath. Ash'ath al-Afraq atau al-Athram. An Abi Zubair Jabir. Abu Zubair. Namanya Abu Zubair al-Makki. Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki. An Jabir qala. Dari sahabat Jabir mengatakan. Kata sahabat Jabir. Yasta'zinu rajulu ala waladihi wa ummihi wa in kanat ajuza wa akhihi wa ukhtihi wa abih. Orang itu harus minta izin menemui anaknya, ibunya, walaupun sudah tua renta, saudara laki-lakinya, saudari perempuannya, dan bapaknya. Minta izin. Ini luar apa dalam? Luar apa dalam? Jawabannya? Jawabannya? Ya dirinci, tergantung. Kalau mereka semua di satu rumah yang sama, dalam. Namanya istidhan dakhili, dalam. Kamu mau masuk ke kamarnya bapak, ke kamarnya ibu, minta izin. Orang tua mau masuk kamarnya anak, minta izin. Saudara mau masuk kamar saudaranya, saudarinya, minta izin. Itu ketika masing-masing punya kamar. Difahami ya? Dan apalagi ketika sudah balik. Sudah balik, ini harus minta izin. Izin dakhili, dalam rumah. Atau khariji, ketika mereka sudah mandiri. Anak kamu sudah mandiri. Saudara kamu sudah mandiri. Saudari kamu sudah mandiri. Masing-masing punya? Punya rumah. Orang tua ketika masuk ke rumah anaknya harus minta? Minta izin. Apalagi sudah punya keluarga. Itu selonong boyo ae, mentang-mentang wong tuane. Assalamualaikum. Masuk. Loh, gitu. Kita apa niki? Mantune. Bahaya. Tidak izin. Assalamualaikum. Boleh masuk? Ini ayah nak. Sebentar bi. Tunggu sebentar bi. Amankan. Yang normal sudah. Dibu amin. Silakan bi. Masuk. Dibu amin ya. Jangan mengatakan. Ah ini bapakmu. Iya bi. Cuman ya. Ya ada adabnya. Kita sudah punya keluarga. Sudah punya rumah tangga sendiri. Harus minta izin. Itu termasuk izin khariji. Dibu amin ya. Atau kamu masuk rumah saudara kamu. Main ke rumahnya kakak. Harus minta izin. Apalagi kamu punya seorang istri. Ipar kamu bukan mahram. Minta izin. Dipahami ya? Atau ke rumahnya bibi. Atau ke rumahnya ponakan. Minta izin. Apalagi yang bukan nasab. Wajib minta izin. Namanya izin khariji dari luar. Masuk ke rumahnya orang. Harus minta izin. Barakallahu fikum. Diizinkan. Masuk, enggak diizinkan kembali. Bapakmu ini, si Ebi, ini enggak mungkin temui Ebi. Nanti aja Ebi. Jangan marah-marah. Dia punya privasi sendiri. Anak kamu punya privasi. Saudara kamu punya privasi. Saudari kamu punya privasi. Orang tua kamu punya privasi. Hormati mereka punya privasi. Tunggu Ebi, jangan sekarang Ebi. Maaf Ebi. Ini lagi enggak mungkin. Nanti aja Ebi. Hari insyaAllah. Namanya anak, kadang enggak mungkin orang tuanya masuk. Ini lagi ada sesuatu intern rumah tangga ini harus dijaga ini. Aman, beres gitu. Bi, sini Bi, aman. Ono opo? Ya, tapi namanya juga rumah tangga. Sekali insyaallah. Gitu ya. Difaham insyaallah ya? Mafhum. Lanjut. Durung ada nih. Kok sepi nih gini ya? Waktu ini kono. Jenegoro kok 76 adhan. Yakin belum adhan? Ya adhan no. Gak ngomong. Pacuk meneng aja rek. Adhan. Diteruskan sedikit. Dua bab lagi. Supaya pembahasannya selesai. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu yasta'zinu ala ukhtih. Bab meminta izin ketemu kepada saudari perempuannya. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن جريج أن عطاء قال dari عطاء berkata سعد بن عباس aku pernah berkata kepada ابن عباس فقلت saya bertanya أستأذن على أختي apakah saya meminta izin ketemu dengan saudariku فقال نعم iya minta izin فعدت saya ulangi lagi pertanyaannya فقلت saya tanyakan أختاني في هجري dua saudariku dalam pengasuhanku. Wa ana umawwinuhuma wa unfiqu alaihima. Aku yang menanggung nafkahnya, aku yang ngasih nafkah dia, aku yang biaya kehidupan dia. Astazinu alaihima? Aku harus minta izin ketemu mereka berdua? Qala kata Ibn Abbas, "Na'am." Iya. Atuhibbu an tarahuma uryanatain? Apa kamu mau masuk menemui mereka berdua dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, nggak ada yang mau, harus minta izin. Saudara kamu itu terkait dengan aurat tetap berlaku, nggak boleh nampak kepada kamu auratnya mereka. Summa qara'a membacakan ayat An-Nur 58. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر إلى آخر الآية. Dibacakan ayat ini. Wahai orang beriman, hendaklah meminta izin kepada kamu budak-budak kalian dan yang belum balik di antara kalian di tiga waktu, tiga kali sebelum salat fajar, dan yang ketiga engkau melepaskan pakaian kamu di siang hari, dan setelah salat isya, tiga waktu aurah bagi kamu. Qala kata Ibn Abbas, falam yu'mar ha'ula'i bil idni illa fi hadhil aw thalath. Mereka semua enggak diperintahkan memintakan izin, minta izin, melainkan di tiga waktu saja. Kalau belum mengatakan lagi, ayat yang setelahnya lagi, wa idza balagal atfalu minkumul hulm, sampai akhir ayat, dan apabila anak kecil di antara kamu sudah mencapai usia balig, maka wajib meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang-orang sebelum mereka. Dibacakan An-Nur 58, meminta izin. Qala Ibn Abbas mengatakan setelah itu, fal idznu wajib. Minta izin hukumnya wajib. Zad Ibn Jurayj, belum ditambahkan oleh Ibn Jurayj, ay ala nasi kullihim. Izin itu wajib menemui semua. Harus meminta izin. Hadza wadih. Kepada saudari, semuanya, apakah itu masuk ke rumahnya dia, wajib minta izin. Ataukah masuk ke kamarnya dia, wajib minta izin. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala, babu yasta'zinu ala akhi, bab minta izin kepada saudara laki-lakinya. Juga sama. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abthar ibn Qasim, an Ash'ath ibn Sawalkindi, ya dhaif, an Kardus, laqab namanya Khalaf bin Muhammad bin Isa, thiqah. Ana Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, yasta'zinu ar-rajulu ala abihi wa ummihi wa akhihi wa ukhtihi. Seseorang itu harus minta izin untuk menemui bapaknya, menemui ibunya, saudara dan saudari dia. Barakallahu fikum. Indah. Al-Muhim disebutkan tadi rincian dan khulasah daripada alisi dan barakallahu fikum. Ini adab harus diperhatikan baik-baik ikhwan, ini untuk kemaslahatan bersama dan untuk menjaga namanya aurat dan kehormatan. Barakallahu. Selebihnya insyaAllah di kesempatan yang berikutnya lagi, Ivan, masih banyak adab dan ahkam yang terkait dengan istidhan dan akan dikaji pada perjumpaan yang berikutnya insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gambar makhluk bernyawa di media massa untuk orang awam karena mereka menyukainya dengan tujuan dakwah. Tidak bisa. Gambar makhluk yang bernyawa tidak boleh. Hukumnya haram. Gambarnya sepakat haram. Para khalifah. Dakwah dengan cara yang lain. Dengan tanpa harus seperti ini. Paham ya? Dengan tanpa gambarnya itu bisa. Baik. Dakwah tidak bisa mengharapkan segala cara. Dengan cara-cara yang mubah atau dengan cara-cara yang syar'i. Orang-orang awam itu diajak, digiring kepada perkara yang syar'i. Bukan engkau yang jatuh dalam perkara keharaman hanya untuk menggait orang awam. Jangan terbalik. Tapi orang awam diajak berperkara yang syar'i. Barakallahu fiikum. Dan masih banyak cara-cara yang lain untuk mendakwai mereka selain cara-cara yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Nah. Kita misalnya ya. Gambar makhluk yang bernyawa hukumnya haram. Pembolehan yang ada itu kondisi yang sangat darurat. Yang tidak mungkin terelakkan. Yang diizinkan adalah untuk dokumentasi. SIM, KTP, buku nikah, paspor. Dan semisalnya itu merupakan dokumentasi seorang di negaranya. Tak terelakkan. Harus mau, tidak mau harus punya itu. Paham ya? Atau perkara yang sangat mendesak. Tidak bahas. Tapi kalau hal yang tidak ada pentingnya, tidak boleh. Hukum asal berlaku, haram dengan semua kesepakatan para ulama. Suruhnya haram. Perbincangan mereka terkait dengan masalah membuat gambarnya. Kalau menggunakan lukisan, semua sepakat haram. Menggunakan pahatan-pahatan, semua sepakat haram. Yang mereka sebutkan sekarang menggunakan digital kamera. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Jadi pas terkait dengan masalah pengambilan gambarnya. Kalaupun gambarnya, semua sepakat haram. Bedakan antara taswir dengan surah. Kalau taswir, proses membuat gambarnya. Dipahamnya, semua sepakat, semua haram, satu yang diikhtilafkan. Yang menggunakan digital dengan klik, gitu aja. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini boleh, bukan taswir. Dipahamnya, tapi gambarnya tidak boleh. Ini beliau pribadi. Yang lain mengatakan tidak boleh. Justru lebih banyak dampak negatifnya. Gitu. Orang itu menggunakan direkam, cekrek begitu. Itu langsung tersebar kemana-mana. Kalau menggunakan pahatan-pahatan, ya itu aja. Tidak bisa kemana-mana. Ini kan bisa dibawa kemana-mana kan. Lebih mengerikan. Asy-Syaikh Al-Albani dalam bukunya Adabul Safaf sangat keras dalam masalah ini. Dan mengingkari ulama yang mengatakan bolehnya menggunakan kawat hitam. Barakallahu fiikum. Terkait dengan gambarnya, semua sepakat. Hukumnya haram. Hanya diizinkan pada kondisi yang sangat mendesak barakallahu fiikum. Dakwah bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara yang lain. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam mustafa. Yang lain? Gimana, Pak? Aurat untuk yang mahram itu yang bisa kelihatan. Rambutnya sampai ke lehernya, tangan biasa, mata kaki, face, normal. Tidak boleh daripada itu. Itu batas normal di antara para mahram. Adapun yang pasutri, enggak ada batas yang ada. Adapun untuk yang putri dengan yang putri, itu ada mengatakan pusar sampai ke lutut. Hanya itu. Bukan berarti dibuka. Enggak. Tertutup. Kalaupun seandainya terbuka, selain pusar sampai ke lutut, enggak berdosa. Paham ya? Laki-laki dengan laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pusar sampai ke lutut, ada yang mengatakan yang besar saja, khilaf. Tapi bukan berarti dibuka. Tetap dengan pakaian yang sopan, dengan pakaian yang normal. Kelabang terbuka itu enggak berdosa. Di luar auratnya. Jadi paham ya? Enggak ada orang yang cerdas, bahkan cerdas kemudian membolehkan enggak apa-apa perempuan pakai celana atau pusar sampai lutut, selebihnya dorotor begitu ke semua perempuan yang ada. Enggak ada yang mengatakan begitu. Kan bukan aurat. Ada orang yang mengatakan demikian. Itu tanbih sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa beliau. Enggak ada orang yang akil, orang yang cerdas yang berakal, apalagi yang muslim yang mengatakan demikian. Maknanya baju normal. Kalau ketika terbuka di tengah-tengah perempuan yang di atas pusar di bawah lutut, tidak ada masalah, tidak berdosa. Gitu ya. Faham tidak? Faham ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Allah, ada 3 menit. Ada yang lain? Wait. Cukup? Cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlu diperhatikan adab-adab tadi. Adab isti'zan. Khariji dan dakhili. Paham ya? Ini bahas tadi. Diterapkan dalam kesehatan kita supaya betul-betul kita mengamalkan adab. Naktafi lahuna subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.